Aktor kebanggaan Jawa Timur yang punya suara merdu. Ada Ramayana, ada Mike Pro Shooting. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Gary Mahesa. New Palapa. Selamat siang semua yang respect community. Dan bintang hatiku mulai gelisah, ku teringat raut wajahmu, oh sayang, hari bahagia yang kita nantikan sirna sudah, kini tinggal impian. Musnahlah yang tersisa hanya air mata. sisanya air mata. Kita goyang lagi ya bos, Nyupalapa, resek asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.